Muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tentang kaidah-kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari kitab Qawaid fi Tauhid Rububiyyah wal Uluhiyyah wal Asma'i was Sifat karya Syekh Walid Ibn Rashid As-Su'aidan hafizallahu taala. Kita sampai pada kaidah yang ke-23. Al-wajibu fi sifatil manfiyati, kewajiban kita terhadap sifat-sifat buruk yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dua kewajiban. Yang pertama nafyuha, meniadakan sifat buruk tersebut. Kemudian yang kedua itsbatu kamali diddiha, menetapkan dan mengimani adanya sifat sempurna yang menjadi kebalikannya. Maka ada dua hal yang berhubungan erat menurut keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka tidak cukup semata-mata peniadaan. Li'anau sayakunu minan nafil mahdi. Karena itu akan menjadi bagian dari semata-mata peniadaan. Dan semata-mata peniadaan yang tidak mengandung penetapan sifat sempurna, bukanlah satu hal, bukanlah kesempurnaan, bukan pula satu hal yang terpuji. Bala yakunu nafyu kamalan, namun peniadaan itu bukanlah satu hal yang sempurna, satu hal yang terpuji, kecuali jika peniadaan tersebut mutadhamminan, mengandung satu sifat sempurna, yang satu sifat positif yang ditetapkan. Contohnya, ketika Allah meniadakan sifat berbuat zalim dari dirinya dalam firman-Nya, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidaklah zalim kepada siapapun. Dan firman Allah Ta'ala, wama rabbuka bidhullami lil abid, dan Rabbmu tidaklah zalim. Dalam di sini wazannya fa'al, yang mana asalnya adalah muballaghah untuk menunjukkan hiperbol, namun dalam bahasa Arab terkadang sirah muballaghah itu bima'nal fa'il, tidak mengandung makna sangat, namun biasa saja. Contohnya di sini, wa ma rabbuka bidhallamil lil abid, dan Rabbmu tidaklah zalim kepada hambanya. Maka Allah meniadakan berbuat zalim dari dirinya. Maka kita katakan tentang zalim bagi Allah, ada dua kewajiban kita. Al-wajibul awal, kewajiban yang pertama adalah meyakini bahasanya Allah la yadhlimu, Allah itu tidak zalim. Kemudian kewajiban yang kedua, likamali adlihi, Allah itu tidak zalim, tidak menganiaya, karena dia adalah zat yang demikian adil. Ini kewajiban yang kedua. Maka Anda bagian dari Ahlu Sunnah dengan peniadaan semacam ini. Contoh yang kedua, Allah dan memiliki anak. Maka di sini ada peniadaan. Maka ada dua kewajiban. Anda katakan bahasanya Allah tidak memiliki istri dan anak, ini kewajiban pertama. Kewajiban yang kedua, karena demikian sempurnanya keesaan Allah. Dan karena Allah tidak membutuhkan siapapun. Dan karena tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Karena anak itu semisal dengan orang tuanya. Maka waspada, jangan mencukupkan diri dengan kewajiban yang pertama tanpa menunaikan kewajiban yang kedua dalam berkenaan dengan keyakinan. Contoh yang ketiga, La ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah tidak ngantuk, tidak pula tidur. Maka Allah tiadakan dari dirinya sifat ngantuk dan tidur. Maka kita katakan Allah tidak tidur, tidak pula ngantuk. Yang dimaksud dengan sinatun adalah muqaddimatun naumi. Adalah pengantar atau muqaddimah sebelum tidur. Tidak tidur li kamali hayatihi, karena hidupnya Allah demikian sempurna dan qayyumiyahnya Allah demikian sempurna. Qayyumiyah artinya Allah mengurusi dirinya dan makhluknya. Dan ini adalah kewajiban yang kedua. Contoh yang keempat, wa ma massana min luhub, dan kami tidaklah mengalami capek. Maka Allah meniadakan capek dari dirinya. Maka Anda katakan bahasanya Allah tidak mengalami capek. Dan luhub maknanya adalah al-ajiz wal-i'ya. Dia tidak bisa, tidak mampu melakukan wal-i'ya dan kesulitan demikian sempurna. Kuat dan kuasa Allah Azza wa Jalla. Ini kewajiban yang kedua. Wah, ini sudah diberi empat contoh. Waha kata takulu, dan demikalah hendaklah engkau katakan. Fikuli sifatil manfiyah, untuk semua sifat yang ditiadakan dari Allah Ta'ala. Maka kewajiban Anda untuk sifat semacam ini ada dua. Yang pertama, tiadakan hal tersebut. Dan jangan berhenti hanya di batas meniadakannya. Kemudian kaidah yang ke-24. Sifat yang merupakan sifat yang bagus dari satu sudut pandang dan sifat yang jelek dari sudut pandang yang lain. Maka sifat tersebut ditetapkan sebagai sifat bagi Allah saat dia halaka maliha, saat maknanya adalah satu hal yang terpuji. Dan ditiadakan dari Allah saat makna tersebut atau sifat tersebut, makna sifat tersebut adalah satu kejelekan bagi Allah. Ketahuilah semoga Allah menyayangimu, memberkahimu dan memberikan pahala yang banyak untukmu. Bahasanya sifat Allah itu tidak lepas, sifat yang dikaitkan dengan Allah tidak lepas dari tiga kemungkinan. Yang pertama, sifat yang terpuji dari semua sisi. Min haitsu, dari sisi jika engkau memperhatikan sifat tersebut, Anda jumpai sifat itu adalah sifat kesempurnaan. Hidup, mengetahui atau berilmu, mendengar, melihat, kuat, mampu, berada di atas, dan yang lainnya. Maka sifat jenis ini wajib diimani, dimiliki oleh Allah tanpa terkecuali. Yang dimaksud mutlakan, ay fi kulil ahwali, dalam setiap keadaan, wasairil asminati, dan dalam dalam semua zaman, semua waktu. Karena dia adalah sifat sempurna dari semua sisi. Dan kita tidak akan berpanjang lebar untuk sifat jenis ini, karena ini wadih, jelas dan gamblang. Sifat jenis yang kedua yang dikaitkan dengan Allah adalah sifat yang itu jelek dari semua sisi. Maka dari sisi ataitaha, dari sisi manapun engkau mendatanginya, mentelaahnya, engkau jumpai dia adalah sifat yang buruk. Kal ghodar, melanggar perjanjian, zalim, itu mungkin kalau khur itu artinya lemah, tapi mungkin juga itu ingin aljur atau aljaur artinya zalim. Waluhub, dan capek, menipu, dan yang lainnya. Maka sifat-sifat ini ditiadakan dari Allah secara mutlak. Yang dimaksud mutlak dalam semua keadaan. Ma'a diiringi, menetapkan dan meyakini sifat sempurna kebalikannya. Kalau kemudian kalimat selanjutnya, kama sayati, ini kebalik ini. Karena bukan sayati, malah sudah. Kama sabaqah harusnya. Fahadani kismani, maka dua jenis sifat ini itu jelas, memahami keduanya itu gampang. maka sifat sempurna ada pengecualian. Dan sifat jelek yang dia adalah mutlak, jelek dari semua sisi, ditiadakan dari Allah ala wajil itlak, tanpa ada pengecualian. Nah, yang pembahasan panjangnya adalah yang ketiga. Sifat itu sifat yang merupakan sifat kamal, sifat yang terpuji dengan dari satu sisi dan sifat jelek dari sisi yang lainnya. Artinya jika engkau lihat dari satu sisi engkau jumpai itu sifat bagus, namun jika engkau lihat dari sisi yang lainnya engkau jumpai itu sifat yang jelek. Maka mazhab Ahlussunnah dalam sifat jenis ini adalah kita tetapkan bagi Allah saat ini maknanya dan image-nya adalah jelek, maka tidaklah ditetapkan bagi Allah tanpa pengecualian, tidak pula ditiadakan dari Allah tanpa pengecualian. Namun ditetapkan sekaligus ditiadakan dari Allah dalam satu keadaan tanpa keadaan yang lain. Ketika dalam kondisi itu sifat sempurna kita imani, kita tetapkan bagi Allah. Jika saat kondisinya adalah naqsan, sifat jelek, kita tiadakan dari Allah. Wa yumathalu laha, contohnya. Contohnya ini mungkin wallahu a'lam ya lebih ya banyak ada kecenderungan ya, kalau dari sudut pandang citra kebahasaan orang Arab. Misalnya mukhoda'ah, kalau sering diterjemahkan dengan tipuan. Ini kalau mungkin bahasa Indonesia ya rasanya jelek semua. Maka maka ini mengacu pada sudut pandang orang Arab yang menganggap tidak jelek secara utuh. Maka dia bukalah min qabil bagian dari sifat sempurna yang mutlak tanpa pengecualian, sehingga bisa kita gabungkan ke kategori pertama. Tidak pula bagian dari sifat jelek yang sempurna, sehingga bisa kita masukkan dalam kategori yang kedua. Non-mukhoda'ah itu adalah sifat bagus dilihat dari satu sisi dan sifat jelek dari sisi yang lainnya. Yaitu rinciannya, mengawali menipu, mendahului menipu tanpa mujib atau mendahului mengakali ibtidaan, patut untuk ditiadakan dari Allah Jalla wa'ala. Artinya Allah tidaklah diberi label mukhoda'ah, ibtida'an, memulai mengakali. Adapun mengakali bi'tibar al-jaza' dari sudut pandang al-jaza' membalas, muqabalah sama membalas sebagai balasan yang setimpal kuasa Allah Jalla wa'ala, maka Allah disifati dengannya. Oleh karena itu maka engkau jumpai fa innaka la tajidu, tidak engkau jumpai mukhoda'ah mengakali itu dilekatkan kepada Allah Ta'ala ibtida'an dari awal. Namun anda jumpai mukhoda'ah itu dinisbatkan kepada Allah saat kondisi al-jaza' wal-muqabalah, membalas dan membalas. Contohnya firman Allah Ta'ala, orang-orang munafik lah yang mendahului ngakali Allah. Wa khadidu khadi'uhum, maka Allah membalas mereka dengan ngakali mereka. Contoh yang kedua, ini juga saya rasa sudut pandang bahasa Arab atau sudut pandang orang Arab. Al-kaid, sifatul kaid di budaya. Ini bukan sifat yang terpuji, ya tanpa terkecuali, sehingga bisa dimasukkan dalam kategori pertama. Bukan pula bagian dari sifat yang jelek, tanpa terkecuali, sehingga bisa digabungkan ke kategori yang kedua. Namun ada sifat yang terpuji dari satu sisi, sifat jelek dari sisi yang lainnya. Maka kita katakan padanya apa yang dikatakan untuk kategori yang ketiga. Kita tetapkan dan kita imani bagi Allah saat itu adalah sifat sempurna, dan kita tiadakan dari Allah saat maknanya adalah sifat yang jelek. Jika kita perhatikan sifat al-kaid atau tibudaya, jika itu ibtidaan, dilakukan di awal atau mendahului tanpa faktor yang mengharuskan, tanpa sebab yang menuntutnya, maka kita jumpai itu adalah sifat yang jelek. Kita sucikan Allah darinya. Karena pada saat ini, pada saat itu, dia adalah bagian dari kezaliman. Ya, jadi kait tipu daya itu, kalau di awal, ya, jadi tanpa ibtidaan, yaitu tanpa ada sebab melakukan tipu daya, maka itu bagian dari kezaliman. Dan Allah Ta'ala tersucikan dari memiliki sifat zalim. Namun tipu daya jika dilihat dari sudut pandang membalas dan membalas sebagai balasan yang setimpal dan menyikapi dengan yang semisal, ya, dalam rangka al-jazak min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan amalnya, maka ini sifat yang terpuji. Karena itu menunjukkan sempurnanya ilmu Allah Ta'ala, sempurnanya kuasa Allah untuk membalas dengan yang semisal, maka Allah disifati dengannya pada saat itu. Falkaidu, maka tipu daya ya, tanpa alasan ada sifat yang jelek. Yang Allah tidaklah disifati dengannya. Sedangkan tipu daya dalam artian membalas tipu daya wal muqabalah dan membalas, maka dia sifat yang terpuji, Allah disifati dengannya. Oleh karena itu tidaklah Anda jumpai sifat tipu daya dalam Al-Quran dilekatkan kepada Allah Ta'ala ila min babil jazak. Kecuali tipu daya dalam pengertian membalas tipu daya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka melakukan tipu daya dan kami membalas tipu daya mereka dengan tipu daya. Kemudian tadi mukhoda'a, kemudian yang kedua adalah al-kaid, kemudian yang ketiga makar. Sama ini, akal-akalan atau tipu daya. Maka makar itu, sifat ini bukan bagian dari sifat sempurna tanpa terkecuali. Sehingga kita bisa gabungkan dalam, masukkan dalam kategori yang pertama. Tidak pula bagian dari an-naqas, sifat jelek, sehingga bisa kita gabungkan dengan kategori yang kedua. Namun kita katakan tentang sifat ini sebagaimana telah kita jelaskan di kategori yang ketiga, yaitu kita tetapkan kalau itu menjadi sifat bagi Allah saat maknanya adalah sempurna, dan kita tiadakan sifat tersebut dari Allah saat maknanya adalah jelek. Maka makar itu tanpa ibtidaan, ya, makar itu tanpa sebab, itu adalah satu kekurangan yang Allah tersucikan darinya. Sedangkan makar dalam rangka al-jaza, membalas dan membalas, ada sifat sempurna yang Allah disifati dengannya. Oleh karena itu tidaklah engkau jumpai makar dilabelkan dalam Al-Quran kepada Allah Ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar dan Allah pun bikin makar, dan Allah adalah sebaik-baik yang bikin makar. Dan firman Allah Ta'ala, wa makaru makar wa makarna makar wa hum la yash'urun. Mereka bikin makar dan kami pun bikin makar dan mereka tidak menyadarinya. Kemudian contoh yang lainnya setelah mukhoda'a, kemudian kait, kemudian maka sifat ini bukalah kategori sifat sempurna tanpa terkecuali, sehingga bisa kita gabungkan dalam kategori yang pertama, tidak pula bagian dari an-naqas al-mutlaq, sifat jelek yang tanpa terkecuali, sehingga bisa kita gabungkan dalam kategori yang kedua. Dan istihza adalah sifat sempurna dalam satu sudut pandang dan sifat jelek dari sudut pandang yang lainnya. Ini maka istihza adalah sifat jelek dari sudut pandang ibtida, jika tanpa alasan, jika bukan dalam rangka membalas, maka kita sucikan Allah darinya. Wa yakmalun, dan ini adalah sifat sempurna dilihat dari kalau itu sekedar membalas dan membalas, maka Allah disifati dengannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, janjikan mereka sepi bersama setan-setan mereka mengatakan kami bersama kalian, kami hanya mengejek saja. Allah istahzi'u bihim, Allah akan mengejek mereka dan membiarkan mereka, memberikan bantuan pada mereka. Fituryanihim, dalam kondisi mereka yang melampaui batas, yang mereka ya'mahun, larut di dalamnya. Kemudian yang kelima, sifat suriyah mengolok-olok. Maka itu bukan bagian dari sifat sempurna tanpa terkecuali, sehingga bisa kita masuk, kita gabungkan di kategori yang kedua. Fasukhiyah itu maka mengolok-olok tanpa alasan, itu satu sifat yang jelek, Allah tersucikan darinya. Mengolok-olok dalam rangka membalas dan membalas, itu sifat yang terpuji. Allah disifati dengannya, orang yang suka rela bersedekah. Walatina la yajidunya, juga mereka cela orang yang bersedekah padahal mereka tidaklah memiliki kecuali jerih payah mereka. Fa iskhauna minhum, mereka Allah mereka walahum adzabun alim, dan bagi Allah siksaan yang pedih. Kemudian ini kalau contoh standarnya biasanya ini mukhata'a, kait, makar, ini mungkin istihza dan sukhiyah, lima ini. Namun di sini penulis melebarkan dengan sifat-sifat yang memang punya dua makna dalam bahasa Arab. Kalau 1-5 itu sifatnya dalam bahasa, maka maknanya cuma satu. Cuma dalam penggunaan itu bisa, kalau digunakan dalam demikian maka terpuji, kalau demikian tercela. Namun secara makna, ya maknanya itu dua makna. Contohnya adalah nisyan. Sifat ini bukan kategori al-kamal al-mutlak. Sifat bagus tanpa terkecuali, sehingga bisa kita jadikan itu sebagai Allah berlabel dengannya dalam al-wajil itlaq. Secara kita tidak sifati Allah dengannya. Al-wajil itlaq secara mutlak tidak pula tergolong sifat yang jelek sehingga kita tiadakan darinya. Al-wajil kita katakan bahasanya an-nisyan, yang namanya lupa. Dalam bahasa Arab punya dua pengertian. Yang pertama nisyan atau terjemahnya lupa. Dalam pengertian lalai, sudah lalai dari sesuatu. Contohnya Anda jumpai ada orang yang meletakkan kunci atau kacamata di satu tempat kemudian kelupaan. Artinya ghafal lalai dan lalai darinya. Bahkan terkadang benda yang dicari itu ada tangannya. Kunci ada di tangan. Cari-cari kunci di mana ya? Kunci di mana? Padahal ternyata di tangannya. Ya kunci ada di tangannya. Wawaya bahtu anha, dan dia cari-cari. Maka nisyan dalam pengertian ini adalah sifat yang jelek. Allah tersucikan darinya. Dan itulah nisyan yang Allah tiadakan dalam firman-Nya, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Rabb-mu itu tidak lupa. Dan firman Allah Ta'ala, "La yadillu rabbi wa la yansa." Musa mengatakan pada Fir'aun, "Tuhanku tidak." Dan nisyan jenis ini pengertian adalah terputusnya pemikiran dan hilangnya hal-hal yang diketahui dari hati. Maka ini adalah sifat jelek, tidak layak dimiliki oleh sang pencipta yang sempurna zatnya dari semua sisi, yang sempurna sifatnya dari semua sisi, yang sempurna perbuatan dari semua sisi. Dan ini berdasarkan pengetahuan dan sengaja sebagai balasan. Dan muka ditinggalkan. Fahad tetap maka meninggalkan dalam bahasa orang Arab disebut juga dengan nisyan. Wahad nisyan bihad al-i'tibar, maka nisyan dalam pengertian ini bisa merupakan sifat sempurna yang Allah disifati dengannya. Itulah yang ditetapkan dalam firman Allah Ta'ala, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa dengan Allah secara sengaja, maka Allah pun lupa dengan mereka secara sengaja. Dan firman Allah Ta'ala, fadhuku bima nasitum, maka rasakala disebabkan kalian lupa perjumpaan hari ini. Inna nasinak. Nah, kemudian ini masih nisyan bimakna tarki. Maka nasullah hafaniyasiyahum, mereka secara sengaja meninggalkan Allah, maka secara sengaja kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah datang padamu ayat-ayat kami, engkau pun nisyan meninggalkannya, dan demikian pula pada hari ini engkau dilupakan. Maka tidak ada kekurangan dalam nisyan jenis ini, yaitu nisyan dalam artian meninggalkan dari sisi manapun. Ya, kegunaan yang mutlak. Wa khulasatul kalam, kesimpulannya, nisyan dalam artian lalai dan lalai dari sesuatu adalah sifat jelek. Allah tidak bersifat dengannya. Sedangkan nisyan dalam artian meninggalkan secara sengaja dengan dasar ilmu dan kesengajaan sebagai balasan dan kompensasi, itu adalah sifat sempurna. Allah disifati dengannya. Wallahu a'lam. Maka contoh-contoh ini nanti akan dibawakan contoh-contoh sifat yang dalam bahasa Arab memang punya dua kemungkinan makna. Maka dinilai ini adalah bagian dari, ini masuk dalam kategori yang ketiga. Kemudian contoh yang lainnya, sifat asaf. Maka ini bukanlah sifat min qabil, bagian dari sifat yang bagus secara mutlak sehingga kita masukkan di kategori yang pertama. Tidak pula bagian dari an-naqs al-mutlak, sifat jelek yang sempurna sehingga kita masukkan dalam al-qismi atsani, bagian yang kedua. Namun dia adalah sifat sempurna dari satu sisi. Jelasannya kita katakan asaf dalam bahasa orang Arab punya dua pengertian. Yang pertama asaf dalam artian sedih. Contohnya, tatkala Musa kembali kepada kaumnya, ghadbana, dalam keadaan sangat marah, asifa, dan sedih. Dan asif dalam artian sedih adalah da'fun fin nafsi, menunjukkan kalau orangnya bukanlah seorang yang memiliki jiwa yang kuat. Maka sedih itu menimpanya, li'adami tahammul, karena dia tidak kuat memikul perkara yang menimpanya. Wadana uminan naqsi, dan sifat jelek ini, jenis ini pada manusia. Ini ada satu sifat jelek untuk manusia. Maka asab dalam pengertian ini adalah sifat jelek yang Allah tersucikan darinya. Makna yang kedua untuk sifat asaf adalah atas, untuk asaf artinya marah. Dalilnya, falamma asafuna taqamna minhum, tatkala mereka membuat kami marah, kami hukum mereka. Asafuna artinya ardabuna, mereka bikin kami marah. Maka asaf dalam makna ini artinya tadi apa? Marah adalah sifat yang terpuji, Allah disifati dengannya. Berdasarkan ayat di atas, Allah disifati dengannya. Wala ala ala amru adzani qaditatuha, insyaallah mudah-mudahan ini penjelasan yang sudah cukup jelas. Kemudian contoh yang lainnya adalah sifat ujub, yang di sini artinya heran. Maka sifat terkagum adalah bagian dari sifat yang itu merupakan sifat sempurna dengan satu sudut pandang dan sifat jelek dari sudut pandang yang lainnya. Dan telah kita kenal prinsip Ahlussunnah dalam menyikapi sifat-sifat semacam ini. Mereka tetapkan sifat itu bagi Allah saat dia sempurna, dan mereka tiadakan dari Allah. Jadi mereka tiadakan dari Allah Jalla wa'ala ketika itu maknanya adalah jelek. Wahia dan sifat yudafu, yang ditambahkan dengan contoh-contoh yang lain, namun saya sendirikan untuk disebut karena li'anal qawla fiha, karena perkataan padanya sedikit berbeda. Maka ketailah, maka aku katakan ketailah, bahasanya ujub, kagum atau heran, itu punya dua sebab. Dan nanti dua arti, ujub bisa dalam artian kagum atau terheran-heran. Kalau negatif terheran-heran, kalau positif kita terjemahkan dengan kagum. Maka heran atau kagum itu bisa jadi sebabnya karena khofaul asbab, tidak diketahuinya sebab. Dan inilah faktor yang dikomentar oleh banyak orang, idza urifa sabab batalal ujab. Jika sebabnya diketahui maka akan hilanglah keheranan kenapa begini dan begini. Maka maka ajib makna yang pertama, fal mujibu li ta'ajub, yang mengharuskan untuk terkagum-kagum atau keheran-heran dan tidak diketahuinya sebab. Wa mata dan jika bana, telah jelas sebabnya. Wa ulima dan diketahui, maka hilanglah keheranan itu sampai ke dasarnya. Semacam orang fakir yang tidak punya apa-apa, kita lihat dia pakai mobil mewah yang mahal harganya. Maka kita heran karena hal itu. Dan sebab keheranan kita adalah karena kita tidak tahu sebab. Kan, tapi ketika kita tahu setelah itu, bahasanya ada orang yang bersedekah dengannya, au annahu saraqaha, atau karena dia mencurinya atau dia membelinya dengan angsuran yang kecil yang mampu untuk bisa dia lunasi. Maka kita dengan hal ini telah hilanglah keheranan kita karena kita tahu sebab. Maka heran dengan sudut pandang ini ada sifat jelek, tidak boleh Allah dilabeli dengannya. Li'anna mab'anahu, karena prinsip dasarnya adalah ala khufa'i sabab, tidak diketahuinya sebab. Dan Allah Ta'ala la yakhfa 'alaihi, tidaklah samar bagi Allah satupun makhluk di langit, tidak boleh di bumi. Dan di antara sifat Allah adalah pengetahuan yang sempurna, yang lengkap bagi setiap orang. Falaisa hunaka asya, maka kalau untuk Allah tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah, maka Allah heran darinya atau heran karenanya. Namun jika telah nampak sebab-sebabnya, maka hilanglah keheranan tersebut. Ya, maka jika diketahui sebabnya, maka hilanglah keheranannya. Dan wallahi hadza ma la yatasawwaru abada. Dan makna ajab dalam artian heran itu tidaklah bisa dibayangkan adanya sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dan Maha Suci Maha Agung. Ya, dia tidak mau diberi label ujub bihadzal i'tibar. Ya, Allah itu disifati dengan heran meskipun dari sudut pandang ini. Kemudian keheranan jenis yang kedua. Kalau jenis yang pertama disebabkan tidak tahu sebabnya. Kalau yang kedua, sebabnya adalah karena uniknya sesuatu dari yang kawan-kawannya yang semisal. Misalnya, ayakuna hunaka nadha'ir, ada sejumlah kasus yang sama. La hukmun wahid, maka hukumnya sama. Fayakuju minah fardun, maka ada salah satu darinya yang, salah satu dari anggotanya keluar dari orang-orang yang semisal. Maka ada keheranan dengan tindakan semacam ini, meskipun sebabnya telah diketahui, walaysa bikhofin, tidak samar, akan tapi keheranan min aini hadal khuruji, dari semata-mata keluar dari teman-temannya, inilah yang Fahadal ujub, maka keheranan semacam inilah sifat terpuji yang Allah disifati dengannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, bal ajibta, dalam kiraah yang lain, bal ajibtu wa yaskharun. Dengan taknya di dhammah untuk kiraah sabak, kiraah tujuh yang mutawatir. Ya, jadi al-ajib itu dalam bahasa kita bisa artinya terkagum-kagum, bisa terheran-heran. Nah, kagum-kagum dan terheran-heran menurut orang Arab ada dua kategori. Ya, heran karena tidak tahu sebabnya. Sehingga berlaku kata mutiara, ita urifas sabab batulal ujub. Jika ditahu sebabnya, maka kita bisa maklum kenapa terjadi demikian dan demikian. Kemudian ajib bisa dalam artian makna yang karena dia nyeleneh berbeda dengan yang lainnya. Ya, maka ujub jenis yang kedua inilah yang bisa menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah kagum Rob kalian berdua, Allah kagum dengan perbuatan kalian berdua menyikapi tamu kalian semalam. Itu lampu dimatikan, kemudian pura-pura ikut makan padahal hanya tamunya yang makan. Maka ini adalah perbuatan yang semangat untuk berbuat baik semacam ini, itu satu hal yang unik. Nah, karena unik maka ada heran, ada kagum. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu heran dengan kunut ibadihi. Dari putus asanya hamba-hambanya dan dekatnya yang lainnya yang memandang ke arahnya, azilin qanitin, dalam keadaan berputus asa, maka jadilah Allah tertawa. Ya Allah, maka Allah mengetahui bahasanya kabar gembira kalian itu qaribun, dekat. Dan diriatkan dalam hadis, Rabbmu itu kagum dengan pemuda yang laisat laha sabuwatun, yang tidak ada kecenderungan pada senang-senang dan hura-hura. Dan dalil-dalil yang lainnya. Maka ujub yang disandarkan pada Allah adalah ujub yang sebabnya karena unik. Sesuatu itu unik, tidak sebagaimana umumnya. Pemuda yang tidak suka hura-hura itu unik. Maka Allah kagum dengannya. Umumnya anak muda suka dengan hura-hura, foya-foya dan senang-senang. Kesimpulannya kita katakan bahasanya sifat, jika dia adalah sifat yang sempurna tanpa terkecuali, maka itu ditetapkan bagi Allah tanpa terkecuali. Namun jika satu sifat itu sifat yang jelek, tanpa terkecuali, maka ditiadakan dari Allah. Ala wajil itlak. Ditiadakan dari Allah ala wajil itlak. Tanpa terkecuali. Kemudian yang ketiga, jika satu sifat itu adalah jenisnya adalah sempurna, sifat terpuji dan sifat yang jelek, ini maka dia adalah di min qabilil kamal wal naqs. Maka dia sifat sempurna sekalipun sifat jelek dalam kondisi yang berbeda, maka ditetapkan menjadi sifat bagi Allah ketika itu sifat sempurna, dan tiadakan dari Allah ketika itu sifat kurang dan jelek. Wallahu a'lam. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'id. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala, al-qa'idatu al-khamisatu wal-aisruna, kaidah yang ke-25, ini tentang hal-hal yang dinisbatkan oleh Allah terhadap dirinya. Maka itu ada dua rincian, in kana la yakumu bidatihi, jika hal tersebut adalah hal-hal yang tidak bisa berdiri sendiri, maka itu artinya idafatu sifat ila mausuf. Ini penisbatan sifat kepada pemilik sifat. Artinya itu menunjukkan kalau itu sifat Allah. Yang kedua, wa in kana mimma yakumu bidzatihi, jika hal-hal tersebut adalah yakumu bidzatihi, bisa berdiri sendiri, terpisah dari Allah, fa idafatu tasyrifin wa takrimin wa khalqin. Maka penyandaran atau penisbatan kepada Allah artinya adalah memuliakan dan menunjukkan kalau Allah yang menciptakannya. Penjelasannya, berbagai hal yang Allah sandarkan, Allah lekatkan pada dirinya itu ada dua macam. Yang pertama adalah berbagai hal yang tidak bisa dibayangkan kalau hal tersebut berdiri sendiri. Tidak bisa dibayangkan dia berada kecuali dengan tidaklah dia ada kecuali melekat pada yang lainnya. Maka ini idofah semacam ini adalah sifat disandarkan pada pemilik sifat. Contohnya wajah pada firman Allah Ta'ala, wajabaka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka abadilah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wajah itu adalah ainun, satu zat yang tidak mungkin ada illa bighairihi, kecuali menyatu dengan yang lain. Sehingga di sini berarti penyandaran sifat kepada pemilik sifat. Artinya mau menyampaikan bahasanya memiliki wajah adalah sifat Allah. Sehingga kita katakan di antara sifat Allah Jalla wa'ala memiliki wajah yang layak bagi keagungan, kemuliaan dan keagungannya. Contoh yang kedua, idofah penyandaran dua tangan kepada Allah dalam firman Allah Ta'ala, bal yadahu, bahkan kedua tangannya itu terhampar. Yang namanya tangan tidaklah bisa dibayangkan ada kecuali melekat dan menyatu dengan yang lainnya. Maka ini berarti idofah sifat kepada pemilik sifat. Sehingga kita katakan di antara sifat Allah Jalla wa'ala adalah memiliki dua tangan. Maka Allah memiliki dua tangan yang mulia, yang layak bagi keagungan dan kemuliaannya. Contoh yang ketiga, idofah ain kepada Allah. Ulitusna'a ala aini, pada mataku. Maka ain itu minal asya', dia adalah zat yang latakumu, yang tidak, atau sesuatu yang tidak bisa, tidaklah ada kecuali bersama yang lainnya. Maka berarti ini idofah sifat kepada mausuf. Maka kita katakan di antara sifat Allah Jalla wa'ala memiliki dua mata yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Di antaranya, contoh yang lain, maka lindungilah dia, orang musyrik yang minta perlindungan tersebut, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah. Contoh yang lain, dan firman Allah Ta'ala, dan sungguh aku memilihmu lebih unggul dibandingkan mengutamakanmu, memilihmu dan mengutamakanmu di atas atau dibandingkan orang-orang yang lain. Engkau istimewa birisalati, dengan kerasulanku, wabikalami, dan firmanku. Maka firman atau perkataan adalah sesuatu yang tidaklah layakumu bidatihi, tidak bisa berdiri sendiri, namun ada pada yang lainnya. Maka ini idofah sifat kepada memilik sifat. Sehingga kita katakan di antara sifat Allah Jalla wa'ala adalah berbicara dengan perbicaraan, dengan perkataan yang layak bagi Allah Jalla wa'ala. Contoh yang lainnya adalah, وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. Siapa yang mendapatkan murkaku, maka sungguh dia telah celaka. Maka al-ghadab itu layakumu bidatih, tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada satu zat yang namanya ghadab, berdiri sendiri. Sifat. Maka fayakul, bukan yakul ya tadi ya. Fanakul tadi ya. Fanakul tadi sebelumnya. maka kita katakan di antara sifat Allah Jalla wa'ala, Allah memiliki marah yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah wahakadha, dan demikian seterusnya. Kemudian yang kedua adalah idhofa a'yan, jama' dari a'in, yaitu benda-benda yang berdiri sendiri. Artinya qa'imah binafsiyah, berdiri sendiri, di luar zat Allah, betul-betul terpisah. Maka ini idhofa, penyandaran dalam rangka memuliakan, dalam rangka khalqin, kalau itu adalah makhluk, atau idhofa ta'abidin ila ma'budi, penyandaran penyembah kepada sesembahannya. Contohnya naqatullahi, inilah unta Allah yang merupakan ayat bagi kalian, tanda kekuasaan Allah bagi kalian. Unta betina adalah ainun, satu benda yang berdiri sendiri, terpisah di luar zat Allah, betul-betul terpisah. Namun disebut unta tersebut. Contoh yang lainnya, yang kedua, antahira baiti, bersihkanlah rumahku. Al-bait, yaitu Masjidil Haram, adalah satu benda yang berdiri sendiri, terpisah di luar zat Allah, betul-betul terpisah. Maka disebut rumah Allah, artinya tasyrif menunjukkan mulianya Masjidil Haram dan mulianya, semacam firman Allah Ta'ala, walakin Rasulullah, akan tapi sang Nabi itu adalah utusan Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ainun qa'imatun bidatiha, itu kurang titik, adalah zat yang berdiri sendiri, terpisah dari zat Allah, betul-betul terpisah. Ya, maka dikaitkan dengan Allah artinya. Ya. Contoh yang lainnya, fa'arsalna ilaiha, kami kirimkan kepada Maryam, ruhana, yaitu Jibril. Maka Jibril menampakkan kepada Maryam, menampakkan diri kepada Maryam, basyaran sawiya, manusia. Maka Jibril alaihi salatu wassalam adalah zat yang berdiri sendiri, terpisah dari zat Allah. Betul-betul terpisah dari zat Allah. Namun Jibril disebut ruhana. Maka itu menunjukkan tasyrif mulianya Jibril, wa takrim dan mulianya Jibril. Contoh yang lain, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah ar-Rahman. Mereka lah orang yang berjalan di muka bumi, haunan dengan penuh ketawaduan. Maka hamba-hamba tersebut adalah a'yanun, jama' dari a'in. Adalah benda yang berdiri sendiri, qa'imatun binafsiha, kurang titik. Terpisah dari zat Allah, betul-betul terpisah. Fahiyah, maka dia adalah idhofatu tashrifin wa takrimin. Dikaitkan dengan Allah untuk menunjukkan mulia dan mulianya hamba-hamba tersebut. Demikian juga firman Allah Ta'ala, walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat. Sungguh telah datang kepada mereka para utusan kami dengan membawa bukti-bukti nyata. Maka rusul adalah a'yanun, adalah zat yang berdiri sendiri, terpisah di luar zat Allah, betul-betul terpisah. Maka dikaitkan dengan Allah. Maka jika Anda kebingungan makna dari al-idhofat, sesuatu yang disandarkan kepada Allah, min ainau'in, dia termasuk jenis yang mana, ya, maka tanyakan, maka mengaculah, atau maka bertanyalah kepada orang yang berilmu, mengingat firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika ila rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami utus sebelummu kecuali laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Tanyakan kepada mereka orang-orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Wa iyyaka waspadalah, jangan takharus, jangan tebak-tebakan. Jangan menebak-nebak. Jangan menempuh jalan yang buta. Dan menggunakan semata-mata akal tanpa cahaya dari Alkitab dan Sunnah. Dan kaidah dalam masalah ini menurut Ahlu Sunnah adalah segala sesuatu yang penyandaran atau kemudian menunjukkan kalau itu adalah sifat dan Allah adalah pemilik sifat. Namun jika dia bisa berdiri sendiri, maka dihubungkan dengan Allah, artinya sesuatu itu adalah mulia dan mulia untuk mengatakan kaidah ini adalah karena ahli bid'ah mereka menyamakan dua jenis idofa. Iradatan minhum, dan ini adalah kehendak dari mereka untuk meniadakan sifat Allah Ta'ala. Maka kami katakan sesungguhnya firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika, karena ini kembali kepada mubtadi'ah, harusnya fayakuluna, mereka mengatakan sesungguhnya firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika, itu seperti naqatullahi, sebagaimana unta disandarkan pada Allah Jalal wa'ala tidak menunjukkan kalau unta itu sifat Allah. Maka demikian juga penyandaran wajah kepada Allah tidak menunjukkan kalau wajah adalah sifat Allah. Bahkan penyandaran wajah kepada Allah adalah penyandaran dalam rangka menunjukkan mulianya dan mulianya sebagaimana unta betina disandarkan kepada Allah. Maka terpaksalah ahlu sunnah, terpaksa di sini artinya bukan terpaksa ya, namun tidak boleh tidak ahli ke orang yang sesat. Al-mutahawikina at-ta'ihin, ta'ihin artinya bingung, orang-orang yang bingung dan ittaroba fil kaul, bisa bingung. Dan demikian yang bisa kita Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.